Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini angkatan berapa saja? 13, 14, 15 ya. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Adalah suatu anugerah, adalah suatu kebanggaan tersendiri, kenikmatan bisa berkumpul dengan teman-teman yang di sini. Bukan karena saya diundang ya, bukan. Tapi sungguh adalah suatu kenikmatan ketika kemudian para muslimah bisa berkumpul dalam suatu majelis ilmu. Saya berdiri saja ya, karena saya bukan seorang ustazah juga. Ini mohon maaf saya tidak menyiapkan PPT. Harusnya kalau di FK kayaknya pakai PPT ya. Pakai PowerPoint gitu, karena memang sudah terfasilitasi seperti ini. Model saya itu sebenarnya model yang sangat konvensional sekali. Silakan Mas yang berdiri. Di yang depan saja dulu ya, diisi. Ayo, yang depan. Saya tutup ini. Bisa kita lanjutkan ya? Iya. Oh, silakan. Ada yang mau masuk lagi. Ini baru pada pulang kuliah ya? Pulang kuliah, keluar kelas. Kita lanjutkan. Tadi sudah disebutkan ya namanya. Nama saya Siti Kulsum Sofiani, tapi biasa dipanggil Sofi. Dari Fakultas Psikologi. Jadi teman-teman di sini ya kita agak-agak mirip lah ya. Kalau teman-teman kemudian bicaranya mungkin terkait dengan fisik dan lain sebagainya gitu. Kalau misalkan teman-teman di psikologi kan lebih kepada ramah psikisnya gitu. Maka mungkin teman-teman ada yang pernah dengar histeria. Nggak ada ya? Pernah dengar? Kayak gimana tuh historinya? Sejarah. Terus itu juga ya, permainan di Dufan juga ada historinya ya. Ya, historinya tuh sejenis penyakit juga, tapi penyakitnya emang psikis. Jadi secara psikosomatis pernah dengar? Nah, psikosomatis kayak gimana? Secara fisiknya dia sakit nggak? Enggak gitu, tapi secara psikisnya dia punya tekanan batin, dimarahin suaminya atau apa gitu, segala macam. Sehingga kemudian dia bisa jadi buta gitu, padahal sebenarnya aslinya matanya tidak kenapa-napa. Sebenarnya pasti bisa melihat, tapi karena dia punya masalah gitu, masalah yang ditekan yang tertumpuk akhirnya menjadi tidak bisa berfungsi secara fisiknya. Tapi itu intermezzo aja ya terkait dengan psikologi dan kedokteran. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya senang sekali bisa berada di sini bersama dengan teman-teman. Lebih jauh mungkin nanti kita bisa kenalan ya di luar gitu. Teman-teman ini 2015 sampai 2013 ya rata-rata ya. 2012 ada nggak? Nggak ada, saya sendiri. Ya, saya diamanahi untuk menyampaikan terkait apa, Mbak Fida? Terkait dengan muslimah, kemudian apa? Ilmu pengetahuan dan peradaban ya. Itu berat sekali, jujur itu berat sekali. Siapa sih yang mau menyampaikan coba? Terkait dengan ilmu pengetahuan, oke lah kalau muslimah, orang kita sama-sama muslimah, kita menyampaikan tentang diri kita sendiri ya. Kita menyampaikan tentang diri kita sendiri, sharing, oh saya itu adalah seperti ini, muslimah itu seperti ini, dan sebagainya. Tapi terkait dengan peradaban coba, manusia mana yang mau menyampaikan terkait dengan peradaban? Ya meskipun saya pernah menulis dan itu juga beberapa tulisan saya sudah ada di media ya, kayak sama Dakwah Tumah yang kayak gitu-gitu, tapi itu kan hanya sebatas teori, hanya sebatas itu gagasan-gagasan gitu. Tapi bagaimana kemudian kita mengaplikasikannya, mengejawantakannya dalam sebuah bentuk aksi dan perilaku, apakah bisa? Nah itu adalah PR kita semua ya. Pertama mungkin kita ketahui dulu itu apa yang dimaksud dengan muslimah. Saya tanya ya, karena ini kalau saya bukan, metodenya bukan ceramah seperti yang lainnya gitu. Jadi saya lebih suka kalau misalkan teman-teman di sini tuh ikut berpikir dengan saya gitu. ikut berpikir, kita sama-sama hadir di sini. Jadi seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, siapa itu namanya? Anak Ekrom atau bukan Nathan? siapa namanya? Anies Baswedan. Anies Baswedan pernah mengatakan seperti ini. Jangan pernah mendiskon kehadiran. Apa artinya? Perempuan kalau mendengar kata diskon mungkin akan tergerak ke hati, wah itu ada diskon di mana, terus kemudian dikejar dan dikejar. Tapi ternyata untuk sebuah kehadiran kita itu jangan mendiskon. Dalam artinya seperti ini, kita itu harus hadir. Saya misalkan dan siapa di sini? Puspa. Saya bersama Puspa nih empat mata. Gitu. Teman-teman di sini anggap tidak ada. Gitu. Itu kita sama-sama hadir. Hadirnya harus berapa persen? 100%, jangan didiskon. Diskonnya untuk apa? Diskon untuk SMS-an dulu. Diskon untuk SMS-an 20%, diskon untuk memikirkan jemuran 20%, diskon untuk memikirkan cucian justru sekian persen, diskon untuk memikirkan motor yang belum diservis dan sebagainya. Tidak itu. Tapi memang kita coba terapkan dari sekarang, bahwasannya teman-teman di sini, kita itu berhadapan dengan orang, ya, nanti kan teman-teman di sini akan belajar ya, perawat mungkin nanti merawati apa ya. Ya, perawat pasiennya, semua dokter juga dan sebagainya. Karena apa? Karena memang ilmu kita tuh akan berhadapan dengan manusia. Makanya di kedokteran ada yang namanya kode etik kan? Ya, psikologi ada kode etik. Tidak semua cabang ilmu itu ada kode etiknya. Karena memang ada yang berhadapannya dengan teknologi, ada berhadapannya dengan benda-benda mati. Tapi karena kita berhadapan dengan manusia, maka coba sekarang nih diterapkan. Karena memang apa? Karena memang ketika nanti kita belajar tentang ilmu pengetahuan, yang paling pertama itu adalah belajar tentang adabnya itu sendiri. Tapi itu kedua ya, sebelum kita bicara dulu tentang muslimah. Tadi saya mau nanya tentang muslimah kan jadi kesini. Jadi gimana Mbak Puspa muslimah ini? Kalau menurut saya, muslimah itu adalah wanita yang dia beragama Islam. Terus kalau misalnya dia udah apa mukallaf ya, menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Jalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Kewajibannya apa nih seorang muslim? Ya memenuhi sunah-sunah Rasul. Ya apa mengikuti apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya. Sekarang spesifik muslimah. Menjauhi larangannya dan juga mentaati segala peraturannya itu adalah konsekuensi kan? Maka kemudian ketika kita syahadat kan pertama kan kita belajar terkait dengan itu dulu. Konsekuensi menjadi seorang muslimah itu apa sih? Siapa ya? Hai. Lebih spesifik lagi. Mungkin menutup auratnya. Jaga pandangan. Banyak sekali kita sudah menyadari akan hal itu gitu. Tapi semua itu adalah berproses ya. Berproses mulai dari ya semuanya kan kita juga pernah marah-marah ya. Pas kecil marah-marah tapi sekarang mulai agak lembut-lembut gitu kan. Nah, saya pernah menulis ya itu yang tadi saya sebutkan di dakwah tuna, tapi memang ini adalah hasil dari kajian yang pernah saya dapatkan dari ustaz gitu kan. Bahwa muslimah itu setidaknya memiliki 3 dimensi. Jadi sampai ada grup namanya itu muslimah 3, bukan muslimah, akhwat 3 dimensi. Dimensi pertama adalah kita itu menjadi seorang muslimah solihah secara pribadi. Itu yang pertama. Solihah secara pribadi apa? Ya secara pribadi kita, kebutuhan pribadi kita apa? Kebutuhan pribadi kita adalah kebutuhan ruhiyah kita, ruhani kita. Misal kita sholat 5 waktu, kemudian ya segala hal yang wajib itu kan puasa, tapi karena kita memang bukan hanya sekedar muslimah biasa, keren banget ya kalau mengatakan seperti itu. Nah, kita memang perlu asupan-asupan yang lain, suplemen-suplemen yang lain, yaitu misalkan tilawah. Tilawahnya di sini berapa juz per hari? 5? Oh keren banget, saya aja nggak nyampe. Nah, itu ya muslimah 3 dimensi. Muslimah solihah secara pribadi adalah kebutuhan-kebutuhan secara individu kita. Kebutuhan misalkan sholat, puasa, zakat. Terus juga keterampilan-keterampilan lain. Keterampilan lainnya seperti apa? Keterampilan lainnya tuh misalkan murah senyum. Maksudnya secara pribadi kita. Secara pribadi kita, personality kita. Itu solihah secara pribadi. Untuk pribadi kita sendiri. Yang kedua, Dimensi yang kedua adalah solihah untuk keluarga kita. Solihah untuk keluarga kita seperti apa? Udah naik lagi kan levelnya? Kita tidak hanya berbicara tentang diri kita sendiri sekarang. Kita sudah mulai naik ke level berikutnya. Meskipun kalau dimensi kan bukan level ya, bukan hierarki ya. Tapi sudah naik, ini tingkatannya udah agak naik ke yang berikutnya, yaitu solihah dalam keluarga. Kita bukan hanya berpikir bagaimana caranya kita sholat tepat waktu atau di awal waktu, atau bagaimana kemudian kita bisa memahami dasar ilmu agama, atau bagaimana kita bisa paham fikih, tidak hanya itu. Tapi kita sudah mulai naik bagaimana kemudian kita bisa kepada keluarga kita. Misalkan mungkin tinggal di asrama, ya katakanlah DS lah gitu kan, Shifa atau Fida, pernah pas liburan kalian harus ini kan, apa namanya, mencatat aktivitas ya, aktivitas selama liburan ya. Sama dulu saya juga seperti itu. Jadi untuk solihat kepada keluarga, apa yang saya lakukan waktu itu, saya ini gosok WC, terus bongkar gas, bongkar kompor gas, meskipun waktu itu bisa lagi apa enggak gitu pasangnya. Mbak, ya itu adalah solihat secara keluarga. Solihat secara keluarga itu ada bagaimana kita itu bisa berkontribusi di keluarga kita. Ya itu apakah cuci piring, apakah itu ngepel, apakah itu nyapu, itu solihat secara keluarga kita. Dimensi yang kedua. Kemudian dimensi yang ketiga. Nah ini teman-teman udah mulai masuk sebenarnya ke dimensi yang ketiga. Teman-teman kan ikutan apa ini? Kalau di game, kalau di kedokteran, kalam ya? Ada yang kalam, ada yang BEM? Ada yang pergi ISR? MNC, ya. Ada lagi? Banyak ya? Tiga itulah, misalkan tiga lini itu. Ada mulai dari da'awi, terus kemudian siasinya yang di BEM, dan juga ilminya yang di KSM. Nah, bagaimana kemudian kita bisa solihat secara sosial? Itu yang ketiga. Solihat secara sosial itu seperti apa? Ya teman-teman dengan ikut organisasi, kemudian teman-teman itu, ya katakanlah itu berbuat kebaikan dengan teman-teman atau saudara-saudara kita yang berada di luar. Kalau misalkan mungkin mengadakan apa itu namanya TPA misalkan, ada nggak, atau bakti sosial, atau KSF juga kemudian mengeluarkan jurnal ilmiah, oh itu kan bermanfaat kan bagi masyarakat sekitar. Nah itu bagaimana muslimah itu bisa mengisi pos-pos tersebut. Maka kita memang, tapi kita sebelum masuk ke dimensi yang ketiga, dimensi yang sosial, kita harus beres dulu di dimensi yang pertama. Dimensi yang pertama apa? Dimensi solihah secara pribadi kita. Apakah kebutuhan-kebutuhan primer kita sudah terpenuhi? Nyuci apakah masih tertumpuk saja? Gitu. Atau lemari masih acak-acakan? Meskipun sama remeh kita juga ya. Karena memang, ya itulah ternyata muslimah seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang bajunya masih acak-acakan ya, atau kamarnya masih berantakan dan sebagainya gitu, PR kita, sesungguhnya tantangan kita ke depan itu akan semakin berat gitu. Kalau sekarang kita cuma nyuci baju seember, ketahuilah bahwa mungkin ketika nanti sekian tahun mendatang, ketika kita sudah berkeluarga, ya karena kata pidah itu harus menyinggung keluarga, menyinggung gitu. Ya, bisa jadi gitu, 3-5 tahun lagi, kalau misalkan 2015, berapa tahun lagi ya? 10 tahun lagi? Nanti lama. Atau berapa tahun lagi? Ya 5 tahun lagi lah, katakanlah, 5 tahun lagi. Kita tidak lagi nyuci seember misalkan. Kasur yang kita beresin itu enggak cuma satu gitu. Atau misalkan bisa jadi 10 ketika anaknya 9. Bisa jadi kan? Nah itu mulai dari sekarang nih Bu. Karena tantangan kita hari-hari ke depan itu akan semakin berat. Maka kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus kuat dari sekarang. Karena ke depan akan semakin berat, kita harus kuat. Untuk apa? Ya untuk menjadi muslimah yang tangguh itu, seperti itu. Maka kan ada yang namanya muslimah saksiyah mutawazinat gitu kan. Apa? Ya muslimah yang berkepribadian seimbang. Seimbang dari mana? Seimbang dari segi pribadi solihah secara pribadinya dan juga secara sosialnya. Lah kalau misalkan kita mau solihah secara sosial, gimana caranya? Kalau misalkan kita belum selesai dengan urusan kita, kita mau nih syuro, tapi ternyata bajunya gak ada, karena emang kita belum nyuci, udah 1 bulan. Nah itu kan udah gak beres kan orangnya. Nah itu muslimah. Setidaknya kita mengetahui dulu bahwasannya jadi seorang muslimah itu, oh ternyata seperti itu ya. Kita harus solihah secara pribadi, secara keluarga, dan juga bisa sesuai sosial. Kan kita bisa ekspansi tuh, kalau misalkan kita udah selesai secara pribadi kita. kita bisa ekspansi. Saya nggak bisa ke sini kalau kemudian saya ilmu belum beres. Meskipun ya masih ada aja yang tertinggal, apakah itu belum kerjain apa, belum kerjain apa. Tapi setidaknya kita bisa ekspansi itu, bisa keluar. Bisa, ya bisa seperti ini gitu kan. Setidaknya. Nah itu yang harus dimiliki oleh muslimah gitu. Muslimah tiga dimensi. Siap jadi muslimah tiga dimensi? Nanti ini bisa kemudian teman-teman tularkan lagi kepada teman-temannya. Ya jadi yang namanya kebaikan tuh harus jadi virus terus ditularkan. Karena yang namanya barokah itu ya di situ gitu. Barokah itu ya bertambahnya kebaikan setelah kebaikan gitu. Ziyadatun khair atau ada khair. Kemudian yang kedua, ini kita tarik lagi kepada esensi dari menuntut. Ini jadi agak bagus ya. Nah, menuntut ilmu, urgensi menuntut ilmu. Sebenarnya teman-teman di sini sudah jauh lebih paham terkait dengan menuntut ilmu daripada saya sebenarnya. Teman-teman udah ada yang pernah nonton Karate Kid? Saya belum nonton sebenarnya. Saya cuma diceritain sama Adia Nusa ini, kenal. Ada yang nggak tahu Adia Nusa ini? Tahu nggak? Penulis di INSIS, penulis kemi, seorang peneliti, seorang penulis. Ada yang tahu? Benar. Coba nanti kalian teman-teman googling lah ya Adia Nusa ini itu siapa. Dan saya diceritakan oleh beliau bahwasannya ketika beliau nonton Karate Kid di film itu benar apa tidak ya, silakan nanti di cross check lagi. Gurunya itu tidak akan memberikan jurus kepada muridnya kecuali apa? Kecuali muridnya itu mau menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu. Misal buang sampah itu ya pada tempat sampah. Gantung baju ya tempat baju. Karena apa? Karena itu adalah karakter utama, adab utama yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Jadi apa? Adab. Adab itu artinya adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Hampir sama dengan adil sebenarnya. Maka kemudian yang namanya peradaban itu kan bisa menciptakan keadilan. Yang namanya keadilan juga bisa menciptakan sebuah peradaban. Nah itu yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Maka tadi ketika saya katakan di awal, kita itu harus tidak boleh mendiskon kehadiran, harus now and here gitu bahasanya itu, sekarang dan di sini gitu, kini dan di sini gitu, bukan kemarin atau di tempat lain atau di kantin. Karena itu apa? Karena itu adalah nilai-nilai adat. Akan masuk. Coba. Apa bedanya ilmu dan pengetahuan? Ada yang mau menyampaikan? Bisa ya. Ada yang bisa? Ya, siapa? Apa bedanya ilmu dan pengetahuan? Namanya siapa? Ulan. Kapan berubah nama dari Nisa ke Ulan? Sama, ada yang mau menyanggah? Wah, udah kayak apa aja ya. Ada yang mau menyanggah? Belakangnya. Saya tahu dari dulu, dari beberapa hari, udah agak lama. Siapa namanya? Iza. Zai. Zai. Mungkin kalau menurut saya, kalau pengetahuan itu, ya cuma nol. Yes. Jadi ilmu itu yang lebih tinggi dari pengetahuan itu, kalau menurut saya. Oke. Tapi bukan tidak mungkin anak kedokteran harus tahu ya bedanya ilmu dan pengetahuan. Benar banget kok. Kalau misalkan pengetahuan, kita kan cukup tahu. Orang Amerika juga pengetahuan. Kalau kita tahu. Ini meja, pengetahuan. Oke, ini meja. Tahu. Tapi yang namanya ilmu itu akan selalu berkaitan atau erat korelasinya dengan amal. Jadi yang namanya ilmu tidak hanya diketahui tapi juga harus diamalkan. Kalau kata Ustaznya Fidah, di mana ilmu itu Fidah? Siapa mungkin mau menambahkan apa? Iya, nah itu ilmu. Ilmu itu adalah kebaikan, kebenaran, kebenaran dari langit yang kemudian kita tebarkan di muka bumi ini. Nah, ditebarkannya melalui apa? Melalui amal kan? Gak mungkin kalau ditebarkan tidak dengan amal. Itu adalah ilmu. Ilmu itu adalah kebaikan, kebenaran yang kita ambil dari langit untuk kemudian kita semai, untuk kemudian kita tebarkan di muka bumi. Dan apa? Setelah menjadi amal, itu akan ditarik lagi ke langit. Dengan cara apa? Tentunya ketika kita ikhlas, nah kita ikhlas mengamalkan itu, maka dia akan kembali lagi. Kembali lagi ke langit untuk menjadi pahala bagi kita, dan kemudian terus, seterusnya, seterusnya. Itu adalah ilmu. Ilmu itu adalah untuk diamalkan. Bahasa kerennya untuk diejawantahkan lah, untuk diaplikasikan. Bahasa yang paling minimum, minimalnya kita ketahui itu. Tapi lebih dalamnya kan untuk kita amalkan. Itu adalah sebuah ilmu. Nah, ilmu itu memang kebenaran dari Allah, gitu. Kebenaran dari langit. Bahasanya langit sekali. Kebenaran, kebaikan. Tidak hanya sebatas pengetahuan ataupun teori. Itu ilmu. Maka kita memang harus menuntut ilmu, gitu. Bukan hanya sekedar mengetahui, mengetahui, mengetahui. Tadi ya, apakah perempuan itu harus menuntut ilmu? Ya jelas, gitu. Tadi apa yang dibaca? Tadi siapa yang baca surat? Yang mana? Yang tilawah sedang keluar ya? Ada yang tahu surat apa? Surat Maryam kan? Surat Maryam. Maryam itu nama perempuan. Coba, di dalam Al-Quran sebenarnya tidak ada, cuma ada perempuan saja, Nisa. Nisa itu namanya perempuan. Apakah ada surat yang bernama laki-laki? Rijal ada nggak? Ar-Rijal, Quran surat Ar-Rijal ada nggak? Nggak ada. Begitu mulianya perempuan coba, sampai dijadikan nama surat. Ya jelas nama-namanya banyak. Meskipun kemudian memang nama-nama laki-laki lebih banyak ya, Muhammad, Yusuf, Hud. Banyak sekali itu. Tapi sampai disebut coba di dalam Al-Quran, memang itu adalah keistimewaannya seorang muslimah seperti itu. Udah sampai disebut di dalam Al-Quran namanya. Nah, seperti itu. Jadi jangan kemudian kita, oh ya udahlah perempuan balik lagi. Kalau kata orang Jawa atau kata orang mana itu, balik lagi ke sumur, dapur dan ya. Sumur, dapur dan gas, ada yang ngerti? Atau udah ngerti semua? Paham ya? Oh, paham banget. Ya, balik lagi seperti itu gitu. Enggak gitu. Tapi ya memang mungkin hakikatnya akan menjadi seperti itu gitu. Bahwasannya memang kita akan kemudian ya berbakti kepada suami kita misalkan ketika nanti. Makanya tadi kan ada ini ya, ada solihah secara keluarga. Sekarang kan keluarga kita masih ibu dan ayah dan adik dan kakak gitu. Tapi nanti mungkin kita akan mulai melakukan atau melalui proses transformasi sehingga keluarga kita bukan hanya ayah dan ibu tapi juga ada pesamping, suami, dan anak loh. Nah, kita bagaimana kemudian kita bisa menjadi solihah secara keluarga itu seperti itu. Dan untuk menjadi seperti itu memang dibutuhkan kita ilmu gitu. Ilmu dasarnya ya ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis, ilmu akhlak, ilmu fikih. Ilmu akhlak yang tentu seharusnya memang harus kita miliki. Bagaimana kemudian seorang perempuan itu dalam barutan jilbabnya yang rapi gitu, dalam barutan busananya yang memang anggun, tapi bisa kuat, setegas, bergegas tapi elegan. Alay banget ya kalimatnya. Itu tagline saya 2013. Nah, itu untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu jangan sampai kemudian kita oh ya udahlah perempuan apa gitu-gitu aja gitu kerjaannya nanti gitu setelah berkeluarga dan sebagainya gitu. Saya sangat mengapresiasi bahwasanya teman-teman di FK kan ini berarti tandanya seorang penuntut ilmu sejati gitu ya. Karena udah sampai sini loh, udah sampai tahap sini. Di luar sana masih banyak kan saudara-saudara kita yang memang belum mempunyai kesempatan untuk menuntut ilmu. Maka memang kejarlah ilmu ini gitu. Kemudian terkait dengan peradaban. Nah, ini yang agak sulit sebenarnya. Saya pernah menulis sebuah tulisan juga. Ya, apa ya, bisa dikatakan esai. Judulnya itu adalah mahasiswa pelukis peradaban negeri. Sulit juga ya. Ini teori banget sebenarnya. Jadi saya mengumpulkan dari berbagai referensi. Ya, mungkin kalau misalkan teman-teman cari di web ada ya, di webnya Bakti Nusa, Beasiswa Aktivis Nusantara, itu ada yang nge-post di situ. Nah, ini bukan saya yang posting. Nah, di situ saya mencoba mengkore mahasiswa, kemudian bagaimana mahasiswa itu berkontribusi untuk negeri ini gitu. Nah sekarang entitas kita itu apa sih? Entitas kita itu sekarang saat ini status kita kan adalah seorang mahasiswa muslimah lagi. Nah bagaimana kemudian peran kita selaku mahasiswa, selaku muslimah untuk membangun negeri? Itu agak sulit banget. Karena memang ketika diajawantahkan dalam bentuk aksinya itu udah sangat tataran yang sulit sekali gitu. Di situ, coba mungkin saya agak berat ya di situ membawanya terkait dengan negara. Apakah kemudian negara itu berkorelasi dengan Islam, negara dan agama? Saya membawa-bawa negara di sana. Gitu. Bagaimana kemudian Muhammad Natsir? Teman-teman mungkin nggak tahu ya. Muhammad Natsir ada yang tahu? Nah, bagaimana Muhammad Natsir itu memandang agama dan negara seperti itu? Jadi negara itu kan bukan sebuah tujuan gitu kan. Dalam Islam negara itu bukan sebuah tujuan, tapi negara itu adalah sebuah alat di mana kemudian alatnya itu bisa kita gunakan untuk mentransfer kebaikan-kebaikan yang kita miliki selaku umat Islam. Itu adalah negara. Maka kemudian ada kan orang-orang yang memang memasuki lembaga-lembaga yang ada terkait dengan kenegaraan. Kenapa? Karena di sana kita bisa menebarkan kebaikan yang lebih strategis, yang lebih terstruktur. Masih terstruktur dan strategis itu di situ. Jadi negara itu adalah sebuah alat. Nah, mulai dari sana kemudian mahasiswa yang kita selalu langsung menyadari bahwasannya memang kita perlu melakukan sebuah terobosan-terobosan atau manuver untuk berbuat kebaikan, untuk membuat membangun negeri ini dengan cara apa? Kalau mahasiswa, apa yang teman-teman pikirkan terkait dengan membangun peradaban di negeri ini selaku mahasiswa, sebagai mahasiswa? Kalau mahasiswa, sebenarnya kalau mahasiswa itu ini kayak mungkin masih semacam latihan, tapi kayak misalnya relokasi PKL Sarjiba itu juga kan salah satu bentuk kegiatan peran mahasiswa dalam memperbaiki negeri. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman belajar tentang politik sih, itu lebih kepada yang bersifat nyata gitu kan. Ada yang politik itu yang bersifat maya, yang kemudian nanti teman-teman berbicara tentang konsep dan sebagainya. Nah itu relokasi Sarjito ya, itu kan karya anaknya FK ya, siapa? Ali ya. Ada lagi? Angkatan berapa? Oh ya, angkatan 2015 kali bunda paling banyak di Mungkin kalau organisasi itu ada kegiatan sosial. Terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah menyampaikan. Pasti teman-teman yang nggak ditanya jauh lebih banyak ide-idenya terkait dengan apa sih peran mahasiswa untuk kemudian kita membangun negeri. Sama apa yang diceritakan Ali. Ali kan pernah menceritakan juga tentang relokasi PR lagi. Apa namanya? Sarjitonya dalam buku. Sama bukunya dibukukan dengan tulisan saya sama. Kami membuat satu buku. Saya, Ali, dan kawan-kawan yang lain dari berbagai universitas di Indonesia. Kita membuat sebuah tulisan terkait dengan advokasi kemasyarakatan. Advokasi yang mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar, hak rakyat digasak, mahasiswa bergerak. Nah, itu di buku itu ada. Nah, itu adalah beberapa kisah-kisah terkait dengan peran mahasiswa untuk membangun negeri ini, untuk melakukan perbaikan negeri ini. Saya pada waktu itu cari. Kalau di buku itu, saya menceritakannya terkait dengan pengalaman saya saat di Banjarnegara. Banjarnegara ada apa coba waktu itu? Ada longsor. Nah, ada longsor, tapi pemerintah itu tidak dengan segera menanganinya itu. Logistik itu banyak sekali tumpah ruah gitu kan. Logistik mie, makanan, ya makanan lain, deterjen dan sebagainya, satu gudang penuh. Tapi kondisi mereka itu tidak layak. Tempat tidur mereka itu tidak layak, mereka cuma di sekolah SD. SD itu ada sekolahnya. Di sekolah dasar, di SD gitu, di gedung SD. 6 kelas dengan 500 orang, coba 500 jiwa manusia. Coba bayangkan teman-teman bisa membayangkan kan bagaimana kemudian orang-orangnya tidurnya seperti apa, tumpuk-tumpuk. Padahal makanan banyak. Pemerintah tuh kok. Mungkin bahasa kasarnya apakah nggak mikir gitu. dari 5 meter tempat mereka adalah rawan bencana juga. Rawan bencana longsor. Jadi 5 meter itu udah ada polis lain terkait dengan jangan masuk itu, karena memang di sana itu sudah diprediksi akan terjadi lagi bencana longsor. Tapi pemerintah itu tidak segera mengungsikan teman-teman ini, masyarakat ini, ke tempat yang lebih layak, yang lebih aman setidaknya. Apakah itu kecamatan, apakah itu kemana-kemana, tidak. Pada saat itu memang seperti itu kondisinya. Ya mungkin masyarakat, mungkin pemerintah juga banyak sekali sih memang apa yang mereka pikirkan. Tapi apakah mereka tidak memikirkan ini? Coba bayangkan ya, ketika kemudian 500 orang itu dikumpulkan, apakah itu tidak sama dengan mengumpulkan 500 nyawa untuk kemudian habis ketika ada longsor? Waktu itu apakah tidak terpikir oleh mereka gitu? Di sini rawan bencana, kemudian di sini 500 jiwa orang mengungsi. Apakah itu tidak sama dengan mereka itu mengumpulkan 500 orang untuk kemudian dibabat habis ketika nanti Allah menetikkan jarinya, di sini longsor, longsor, wah semua orang mati dong. Nah itu yang kemudian mahasiswa itu harus mulai bergerak di situ. Tapi tentunya bergeraknya dengan apa? Dengan ilmu. Makanya tadi memang kita belajar terkait dengan ilmu dulu. Dengan ilmunya apa? Oh, kita harus selesai dulu secara pribadinya terkait dengan ilmu-ilmunya. Jadi kita sama-sama berproses di situ. Bagaimana kita bisa melihat realitas sosial yang terjadi di tempat kita? Oh, realitanya adalah di sini rawan longsor. Kok bisa pemerintah seperti itu? Memang pada saat itu akhirnya karena pemerintah tidak bisa menyediakan, waktu itu kan kami melakukan advokasi tuh, advokasi ini kok seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu kan. Ya sama audiensi-audiensi dengan pemerintah begitu-begitu. Ya saya setahun di sana loh di Banjarnegara dari tahun 2014 sampai 2015. Ya akhir Desember sampai awal Januari sih. Dan, ya itu memang sebenarnya tujuannya itu adalah melakukan trauma healing coba. Tujuannya adalah itu BPA, apa bantuan psikologis awal. Awalnya itu untuk menghibur anak-anak, menghibur nenek-nenek, kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya melakukan audiensi perang terus sama ada pendapat gitu kan sama Dinas Sosial RI, pokoknya yang kayak gitu. Tentang itu, tentang kok masyarakat seperti ini, kok mereka dipelantarkan, kan gimana dong jiwa sebagai mahasiswa gitu, dari semua kita masyarakat seperti ini. Ya seperti itu. Nah, kita tidak memikirkan diri kita sendiri, tapi memang masyarakat kok bisa seperti ini gitu. Kalau mungkin Ali ceritanya lain lagi gitu kan, terkait dengan PKL Sarjito itu. Kalau itu saya memang di bencana alam. Nah, kemudian jalan tengahnya itu adalah mereka tetap di sini, tapi pemerintah hanya memfasilitasi dengan apa? Mereka hanya memfasilitasi dengan adanya early warning system. Nah, jadi kalau misalkan itu bunyi, itu ada 10 alat untuk mendeteksi pergeseran tanah. Jadi kalau misalkan terjadi pergeseran tanah, berapa senti itu dibunyi, itu kan udah mulai ini juga ya, panik juga masyarakat. Waktu itu memang seperti itu dan ternyata kemudian dideteksi lagi, dilakukan lagi penelitian ke dalam tanah bahwasannya memang rawan tapi tidak terlalu signifikan. Akhirnya sepertinya masyarakat kembali lagi gitu. Kembali lagi karena waktu itu saya belum selesai, udah keburu lagi dipanggil lagi ke Jogja gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti mau melakukan sebuah pemberdayaan sosial ya seperti itu, jangan tanggung gitu. Karena apa? Karena yang namanya pemberdayaan masyarakat itu harus sustainable gitu. Harus terus. Harus berkesinambungan. Itu adalah bagaimana kemudian kita mencoba menciptakan peradaban dari yang terkecil. Kita melakukan perbaikan-perbaikan mulai dari lingkungan kita. Kan gak usah jauh-jauh ya tentang diri kita sendiri, dari orang yang terdekat dengan kita. Ya mungkin kalau teman-teman ya teman-teman satu kamarnya, teman-teman satu kosnya, teman-teman satu satu kampus dan gitu. Oh, itu saya ya di sana, di Jawa Tengah, di Banjarnegara. Seperti itu. Jadi mahasiswa, setidaknya mereka itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi pejuang di ranah lokal. Ranah lokal kita bisa jadi pejuang di ranah lokal. Itu yang pertama. Bukan tadi contohnya pejuang di ranah lokal. Terus yang kedua, petarung di ranah global. Nah, ini yang saya belum pernah. Mungkin teman-teman ada yang pernah keluar negeri? Ada? Adakah? Kita semua ya, insya Allah. Amin. Nah, kita harus bisa menjadi petarung juga di ranah global. At least, kalau misalkan kita nggak nyampe menginjakan kaki kita di ranah global, setidaknya pemikiran kita kita tuh bukan pemikiran lagi selingkuh UGM, tapi udah mulai memikir bagaimana kemudian ketika ada isu-isu itu datang, ketika ada paham-paham itu datang, itu udah mulai kesana. Jadi petarung di ranah global seperti apa? Malah kemudian ada kan sekarang misalkan isunya, bukan isunya sih sekarang, misalkan Indonesia menghadapi PA atau masyarakat apa ekonomi ASEAN, bagaimana kemudian kita menyikapi hal tersebut? Kalau misalkan kita nggak tahu MEA, kalau misalkan kita tidak mengetahui secara global itu apa, ya kita nggak akan bisa menyikapinya. Itu. Jadi memang kita juga harus menjadi petarung di ranah global itu. Jadi kita bisa menjadi pejuang di ranah lokal kita. Makanya kan ada yang SM3T, ada Indonesia Mengajar, ada segala macam program-program Indonesia kan seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa menjadi petarung gitu. Petarung di ranah global. Maka ada yang beasiswa itu kan untuk ke ranah global itu ya, untuk ke luar negeri gitu. Tapi sayangnya PR-nya adalah apakah mereka bisa balik lagi ke Indonesia gitu. Nah, itu yang jadi PR. Jadi kalau misalkan saya doakan ya teman-teman mudah-mudahan S2-nya keluar negeri. Atau enggak mau pengen di UGM aja, cinta UGM. Cinta Gajah Mada. Nah, jadi kayak kampanye zaman dulu ya. Nah, kalau misalkan pengen di luar negeri gitu, ya harus balik lagi gitu. Balik lagi ke negeri ini untuk membangun negeri, membangun Indonesia. Sepakat ya untuk membangun Indonesia? Ya, dalam ranah apa? Dalam ranah yang teman-teman tekuni. Maka, ya teman-teman harus bersyukur menjadi seorang muslimah. Menjadi seorang muslimah itu banyak sekali kan kemuliaannya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa di dalam Al-Quran itu gak ada Ar-Rijal, adanya An-Nisa. Adanya perempuan, Allah itu tidak menyebutkan laki-laki. Begitu mulianya seorang perempuan seperti itu. Ya perempuan banyak sekali tentunya keistimewaannya gitu. Kemudian, apa sih yang harus dibekali oleh seorang perempuan selain tadi muslimah tiga dimensi itu? Ya tentunya dengan ilmu, maka itu karena ilmu itu adalah fondasinya gitu. Fondasi untuk membangun peradaban itu. Kalau kemudian peradaban itu, orang-orang luar negeri mendefinisikan bahwa peradaban itu adalah sebuah identitas terluar yang sangat kompleks terkait dengan apa? Terkait dengan sumber daya manusia yang kemudian dikumpulkan dan itu terjawantahkan dalam hal fisik gitu. Fisiknya misalkan bangunan berdirinya yang sangat tunggal itu kan peradaban ya. Mereka mengartikan peradaban di Eropa ketika kemudian di Eropa tuh berdiri bangunan-bangunan yang sangat tunggal. Corak-corak apa pokoknya arsitektur yang bagus dan lain sebagainya. Mereka mengartikan seperti itu. Tapi kita tidak hanya sebatas bangunan, tapi kita juga mengartikan bahwa terkait dengan ilmu gitu. Ilmu peradaban itu bukan hanya materi duniawi saja, tapi juga ada nilai-nilai ukhrawi di situ. Itu adalah peradaban. Peradaban terkecil adalah kemudian ketika kita selaku muslimah, selaku mahasiswa, karena sekarang kita adalah seorang mahasiswa, bagaimana kita menyadari entitas kita. Kita itu tidak hanya seorang perempuan, tapi kita seorang muslimah. Dan sekarang kita seorang mahasiswa, kita harus punya idealisme mahasiswa itu seperti apa. Kemudian kita harus membekali diri kita dengan ilmu dan kita membangun peradaban untuk negeri kita. Seperti itu. Ya, udah pukul karena teman-teman mau kuliah juga ya. Sekarang 12, benar gak jamnya Mbak? 12.25 ya? 12.24. Ada 22. Ya, 12.22 mungkin masih ada waktu 8 menit untuk misalkan kalau teman-teman ada diskusi dan lain sebagainya. Langsung aja ya.